Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Qala Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah ta'ala fi kitab al-'Ubudiyyah, wa amma man ista'bada qalbahu wa sara 'abdan li ghairillah fa hadha yadurruhu dalik walau kana fi dhahir malikan nas. Dan adapun orang yang masih memperbudak hatinya, artinya masih dia tunduk kepada selain Allah, kepada yang lainnya, maka tentunya fasara 'abdan li ghairillah, menjadi hamba dari selain Allah. Dan hal ini bisa membahayakan bagi dirinya sekalipun dia itu secara zahir adalah orang yang berkuasa. Kenapa dikatakan demikian? Sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya, kama sabaq anna idza staraqqa qalba li ghairillah, apabila hatinya itu masih tunduk kepada selain Allah, apakah dia itu yakhsha wa yakhaf wa yarjun nas, dia takut kepada manusia atau mengharapkan sekali dari bantuannya atau apa yang diinginkan dari orang tersebut kepada makhluk yang lain, dan dia sama sekali wala yakhaf wala yarjullah, tidak ada rasa takutnya kepada Allah dan juga tidak mengharapkan dari rizki Allah subhanahu wa ta'ala atau rahmatnya. Jadi dia masih taat kepada selain Allah, dia melakukan segala sesuatu yang penting orang tersebut itu menjadi ridho, menjadi senang, sekalipun apa yang dia lakukan bisa jadi itu mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini banyak yang terjadi, dia rela melakukan apa saja padahal dia tahu bahwa hal tersebut bisa mendatangkan murka Allah ataupun berdosa. Walau kana malikan minal mulk, sekalipun orang tersebut adalah seorang penguasa, namun apabila dia masih saja hatinya tergantung kepada yang lain, kepada bawahannya, kepada tentaranya, kepada orang yang biasa dekat dengannya, apakah itu penasehatnya atau koalisinya dan yang lain, bahwa abdun musta'bid, lil makhlukin. Pada dasarnya adalah menghambakan dirinya kepada makhluk. Kenapa? Li'annahu yardha lahu wa yardha lahu wa yuti'ahu. Dia melakukan segala sesuatu agar mereka itu bisa ridha, agar mereka itu tidak marah dan juga mau mentaati, melakukan apa yang mereka inginkan. Walau fi sakhatillah, sekalipun yang dia lakukan itu ternyata bisa mendatangkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakan fal hurriyah hurriyatul qalb. Jadi orang dikatakan itu merdeka, bebas. Yang terpenting apa? Hatinya itu bisa terbebas. Tidak terkekang oleh orang lain, tidak merasa tunduk kepada yang lain. Wa ubudiyah wal ubudiyah ubudiyatul qalb. Dan tentunya orang itu dikatakan melakukan suatu bentuk ibadah, tentunya tadi apabila dia memang hatinya itu tunduk, ya, ada ketaatan, menjalankan perintah, menjauhi larangan sesuai dengan apa yang di dalam hati dia, ya. Jadi tergantung apa yang diniatkannya. Apabila dia berniat beribadah kepada Allah, tentunya dia akan mendapatkan pahala, ya. Berniat agar Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bisa membebaskan dirinya dari segala macam dosa, ataupun juga mengharapkan pahalanya, mengharapkan wajah Allah ikhlas, tentunya dia akan melakukan pahala. Namun apabila dia melakukan suatu bentuk, mungkin di situ amal soleh, namun ternyata riya'an nas, bisa jadi dia untuk dalam rangka pamer agar bisa dilihat oleh orang lain bahwasanya dia melakukan suatu kebaikan atau termasuk orang yang rajin ibadah, maka tentunya bukan mendatangkan pahala, malah berdosa, bahkan termasuk minasyirki al-khafi, termasuk dari kesyirikan yang kecil, ya. Bukan dia mendapatkan pahala, malah dia akan hancur apa yang dia lakukan tersebut, ya. Dia bisa mendapatkan kembali pahalanya apabila dia perangi rasa riya tersebut atau sum'ah ingin didengar orang lain, ya. Apabila dia berusaha untuk terlepas dari pemikiran ataupun juga keinginan untuk bisa dipamerkan kepada yang lain, maka tentunya hal ini, ya, orang yang melakukan riya ataupun ingin didengar, ya, bukan mendapatkan pahala, malah mendatangkan dosa, maka bisa hancur pahalanya. Namun apabila dilawan, maka bisa kembali lagi pahala yang akan dia raih. Baik, jadi fal hurriyah hurriyatul qalb wal ubudiyah ubudiyatul qalb. Ya. Jadi selama dia hatinya itu terbebas, ya, bisa melakukan apa saja yang dia inginkan, namun di situ tentunya sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh Allah. Maka wal a'dha tabi'una, tentunya anggota badan yang lain akan mengikutinya. Ya. Wal ubudiyah ubudiyatul qalb wal a'dha tabi'una fal madar 'alal qalb. Jadi semuanya itu, ya, kembali kepada hatinya. Jadi setiap orang melakukan segala aktivitas, melakukan apa yang dia lakukan itu tergantung dari hatinya. Apakah dia melakukan pekerjaan, bekerja di perusahaan atau yang lain, atau juga yang dia sedang belajar, itu tergantung hati dia. Apakah dia benar, ya, dalam rangka untuk menafkahkan keluarganya, untuk menafkahkan keluarga ataupun juga agar dirinya itu terbebas dari bentuk apa, kefakiran atau minta-minta kepada yang lain, ya, dan juga bisa beribadah kepada Allah, bisa bersedekah dan yang lain, maka ini tentunya dia akan mendapatkan pahala. Demikian juga orang yang belajar, ya, mempelajari agama Islam, membaca Al-Quran, menghafalnya, mempelajari pelajaran yang lain, akidah, baik itu tauhid ataupun fikih atau yang lain, karena dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala agar terbebas dari kebodohan, bisa mengamalkan amalan dengan benar ataupun berkeyakinan dan keyakinan yang benar yang sahih, maka tentunya dia akan mendapatkan pahala. Namun apabila tidak niatkan karena Allah, ya, dia tidak ada keinginan untuk belajar pada dasarnya, ya, dan bila bisa jadi dia tidak akan mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, kemudian juga kama annal ghina ghina an-nafs, sebagaimana annal ghina, jadi yang dikatakan orang yang kaya itu yaitu ghina an-nafs, kaya hatinya, merasa dirinya cukup, ya, apa yang dia peroleh itu semuanya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Jadi apa yang dirasakan, diraih dari segala bentuk kenikmatan yang kalian peroleh itu semuanya dari Allah. Maka tentunya orang yang merasa cukup, merasa apa yang dia peroleh itu, dia bersyukur, dia beribadah kepada Allah, menjalankan segala bentuk ketaatan, ini salah satu bentuk syukur dia. Selain juga dia mengakui, mengucapkan pujian kepada Allah, dan juga dia tidak melakukan ataupun juga ketika diberikan harta kemudian dia belanjakan tidak di jalan Allah dalam rangka berpoya-poya, ataupun bisa jadi dia melakukan suatu keharaman, ya, dan billah, maka tentunya ini bukan salah satu bentuk syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang yang bersyukur kepada Allah dia manfaatkan harta yang dia peroleh, ilmu yang dia peroleh, waktu yang dia peroleh, semuanya dia manfaatkan dengan benar. Tidak dia sia-siakan hidupnya. Baik. Maka dikatakan laisa al-ghina an kasatil arad. Jadi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda laisa al-ghina an kasatil arad. Jadi orang yang kaya itu bukan berarti hartanya banyak. Ya, dia bisa memiliki semua yang ada di dunia ini, apakah itu rumah, kendaraan, perkebunan, ya, ataupun juga ternak dan sebagainya. Ya. Bukan demikian. Wa innama al-ghina ghina an-nafs. Yang dikatakan orang kaya dia tadi ghina an-nafs. Ya. Dirinya yang merasa cukup. Ya. Maka di dalam ayat juga dikatakan orang yang dia itu benar-benar beriman kepada Allah, menjalankan amal saleh. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi diberikan apa? Kehidupan yang lebih baik. Maksudnya apa? Diberikan rasa cukup oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rasa qanaah, menerima, ya. Tidak mengeluh bahwa saya sepulan telah diberikan demikian, kenapa saya tidak. Nah, biasa orang yang sering mengeluh itu menunjukkan dirinya itu masih merasa fakir, masih merasa miskin, ya. Justru kita masih diberikan kesehatan, masih bisa makan, itu sudah alhamdulillah. Nah, itu sudah kenikmatan yang besar. Kita bisa menjalankan ibadah dengan tenang, merasa diri kita aman, itu juga termasuk apa? Termasuk bentuk apa? Syukur kita kepada Allah, ya. Diberikan segala sesuatu yang mungkin orang lain tidak meraihnya, tidak diberikan bencana oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang agung yang besar. Mungkin bisa jadi di tempat lain mereka tidak bisa makan dengan nyaman, tidak bisa beribadah, ataupun juga mungkin dalam kekecam, ya, ketika diteror oleh musuh dan sebagainya. Kita alhamdulillah masih diberikan segala nikmat yang besar oleh Allah, ya, mudah untuk beribadah, mudah untuk belajar, mudah untuk mengamalkan amal soleh. Nah, maka dikatakan ya, oleh Rasulullah SAW, namanya kaya itu kaya di dalam hatinya. Nah, jadi farubbama yakun katsirul mal, ya, terkadang namanya orang yang dia memiliki katsirul mal, hartanya banyak, namun fakirun nafs, tapi hatinya itu masih fakir. Ya. Kenapa dikatakan demikian? Mereka pada dasarnya la yajid ladzah bi amwali. Ya. Ketika memiliki harta yang banyak, memiliki uang yang malayin wal milyarat, miliunan, triliunan, ya, ataupun memiliki kendaraan yang begitu banyak, dan juga memiliki villa, rumah, perkebunan, ya, peternakan dan sebagainya, ya, al-arsida ad-dakhmah, lakinna faqir, tapi ternyata hatinya masih fakir, karena dia tidak merasa nyaman, tidak merasa apa yang dia peroleh dari harta yang dia dapati, dia tidak merasa tenang, tidak ada kelezatan manisnya dari harta yang dia peroleh. Mungkin bisa jadi yang menikmatinya itu orang lain. Nah, dia akan terus wa yuridu daiman azziyadah, terus ingin menambah. Ya. Mungkin bisa jadi apa yang dia lakukan, apa yang dia usahakan dari harta yang dia peroleh dari cara-cara yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Nah, maka hal ini li'annahu qalbuhu faqir, disebabkan tadi li'annahu qalbuhu faqir, hatinya itu masih fakir, ya, masih miskin, masih tidak merasa puas, layak nasyi. Amma man ruziq al-qana'ah wa ghina al-qam, apabila orang tersebut, ya, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala al-qana'ah, rasa ya, tadi kecukupan, merasa diri itu cukup, alhamdulillah, dikasih harta sedikit dia bersyukur, yang banyak dia bersyukur, ya, kemudian dia belanjakan di jalan Allah, maka ini termasuk ghina al-qalb, ya, bahwa ghina wa illam yakun indu illa qalil, sekalipun yang dia peroleh mungkin tidak banyak, tapi dia bisa memanfaatkannya dengan baik, dan dia akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dari harta yang sudah dia dapati apabila dia bersyukur. Bisa jadi diberikan kesehatan, rasa mutmain fil qalb, rasa tenang di dalam hatinya, dan juga tidak merasa was-was. Terkadang orang hartanya banyak itu was-was terus, ya, apakah akan diambil, diteror, dibunuh dan sebagainya, akan dijatuhkan kehormatannya, ya dan bila. Namun orang yang dia hartanya mungkin pas-pasan sedikit, tidak ada orang yang mungkin, ya, menteror dia seperti orang yang memiliki harta yang banyak, memiliki kekuasaan, memiliki harta, jabatan dan yang lain. Itu justru posisi demikian banyak yang orang ingin meraihnya, apakah dengan cara yang begitu keji, ya dan bila. Nah, justru kita bersyukur apabila kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita bentuknya harta, apakah ilmu, ataupun juga kesehatan, ya, ataupun juga usia kita masih muda. Nah, kalau kita manfaatkan dengan baik, tentunya hal demikian adalah yang lebih baik. Maka dikatakan ini adalah ghina al-qalb, ya, orang yang dirinya atau hatinya itu kaya. Baik. Kemudian bahwa ghina wa illam yakun indahu illa al-qalil minal ma'al. Nah, jadi orang yang tadi kaya itu, ya, kaya hatinya, sekalipun dia tidak memiliki harta banyak, ya, memiliki harta yang sedikit, tapi dirinya merasa cukup. Nah, fa amma man ista'bada qalbahu surah, ya, محرمة. وهذا العمر إذا كان قد استعمل قلبه صورة مباحة. Yang tadi yang sudah diterangkan bahwasanya itu kalau hal yang mubah sebetulnya tadi. Namun apabila dia cenderung untuk terus memperkaya dirinya tanpa memperhatikan ibadahnya. Kalau dia kaya kemudian dia rajin beribadah, beramal soleh, tentunya dia kedudukannya tinggi di sisi Allah. Namun sebaliknya, kalau dia hanya mengejar perkara dunia dan dia tidak mau untuk meraih dari akhiratnya, maka tentunya hal tersebut akan sia-sia. Harta yang dia peroleh itu bisa membinasakan dirinya sebagaimana Qarun. Ya, jadi Allah binasakan ya hartanya berserta dirinya ke dalam bumi. Ya, dibenamkan Allah Subhanahu wa taala disebabkan rasa sombong dia. Ya, tidak mau beribadah kepada Allah. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala siksa diadab oleh Allah itu dibenamkan hartanya. Nah. Dan tentunya orang-orang yang setelahnya mungkin bisa jadi di dunia dia selamat. Namun nanti di akhirat dia akan disiksa yang lebih dahsyat lagi. Nah. Ini di dalam perkara orang yang mencari ya, kekayaan tapi bukan dalam kekayaan hatinya. Tapi hanya kasratul arad. Adapun orang yang dia ya, istabara qalbu surah muharramah. Ya. Yang hatinya itu ternyata dalam surah yang muharram. Ya. Imra'atan as-sabiyan. Ya. Jadi ta'alluq qalbahu bi imra'atin yang ternyata hatinya itu masih ada cenderung kepada seorang wanita. Ya. Artinya dia melakukan apa yang disukai oleh wanita tersebut. Dia tidak mau ingin melakukan sesuatu dari wanita tersebut menjadi murka, menjadi marah, tidak senang. Ya. Sekalipun wanita yang dia cintai itu mungkin istrinya, namun apabila ada berlebihan, ya, sehingga dia mau melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya hal ini menjadi dalilun wa 'abdun laha, sehingga dia menjadi tunduk kepada wanita tersebut. Nah, hal ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya orang yang demikian itu ya, itu bisa jadi min a'dhamin nas adaban. Tentunya Allah Subhanahu wa taala akan mengazab orang yang demikian dengan azab yang sangat kuat, yang sangat besar, yang sangat pedih. Apabila hatinya itu masih cenderung kepada yang lain, yang tidak dia memperhatikan apakah yang dia lakukan itu diharamkan oleh Allah atau tidak. Maka penting untuk senantiasa menjaga hati-hati kita, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena hati itu mudah untuk terbolak-baliknya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Jadi untuk senantiasa banyak berdoa kepada Allah agar dikuatkan hatinya, tidak mudah goyah ataupun tergoda oleh yang lain. Naam. Nattabil qadar subhanahu wa ta'ala hamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.